Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Telah kita pelajari masalah syad. Baik. Beserta contohnya. Kemudian kata Syekh Ma'afirin rahimahullah, qawluhu aw yu'adla. Ya, qawluhu aw yu'adla atau yu'adl, yani yu'adla wa lam yushadda aw yu'adla. Tidak syal atau tidak memiliki illat tersembunyi, penyakit cacat tersembunyi. Maknahu, maknanya ai ya, makna yu'an, makna yu'an yuqdahu fihi bi'illatin tamna'u qabulahu. Terlalu besar. Nah, yaqdahu fihi bi'illatin tamna'u qabulahu. Itu makna yu'al, ya. Yani yaqdahu fihi bi'illatin tamna'u qabulahu. Hadis itu cacat. Nah, yukdahu fi, yakni dicacati gitu. Nah, bi'illatin, dengan satu illat, penyakit, tamna'u qabulahu, yang menghalangi diterimanya hadis itu. Nah, tercacati dengan suatu penyakit, illat penyakit cacat yang menghalangi diterimanya hadis tersebut. Fa'idha, itulah makna yu'al. فإذا وجدت في الحديث علة. Jadi apabila ditemukan pada hadis itu illat, cacat, penyakit, tamna'u qabulahu, yang menghalangi diterimanya hadis itu, falaysa al-hadithu bisahihin, maka berarti hadis itu tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena ada cacatnya, ada penyakitnya. Wa makna al-illati fil asli, dan makna illat pada asalnya, asal makna kata illat dalam bahasa itu, ia adalah wasfun, penyifatan, yujibu, yang mengharuskan, khurujal badani, keluarnya tubuh, badan, anil i'tidal tabi'i, dari ya kesehatannya. Baik. Dari al-i'tidal tabi'i, dari tabiat tubuh yang normal, yang sehat. Jadi tidak lagi tidak sehatnya berarti. Nah, lagi tidak seimbang, ya, kondisinya. Jadi katakanlah dia tidak lebih itu kondisi keseimbangan atau kesehatan. Nah, jadi penyifatan yang mengharuskan keluarnya tubuh dari kondisi, ya, keseimbangan yang dari kondisi sehatnya. Nah, singkatnya apa? Berpenyakit. Ilat itu penyakit. Jika ada penyakit, maka menjadikan kondisi tubuh tidak sehat, kan begitu. Jadi ada qalu fulanun fi illatin. Ini dikatakan bahwa fulan ya ada illatnya, yakni annahu adid, yakni ada penyakitnya gitu. Fulan fi illatin, yakni ada penyakit yang mengganggu keseimbangan atau kesehatan tubuhnya. Yakni annahu adil, yakni sesungguhnya dia sedang adil, ay marid. Fulan adil ay marid, fulan sakit. Nah, jadi kita dalam bahasa Arab bisa mengatakan fulan marid atau fulan adil. Apa makna fulan adil? Marid. Nah, fal'illatu maradun. Nah, jadi illat itu apa? Marad, penyakit. Tamna'u min salamatil badan, penyakit yang menghalangi keselamatan tubuh, kesehatan tubuh. Nah, jadi tubuh apabila ada illatnya, ada penyakitnya, maka dia tidak sehat. Hadis, jika ada illatnya, ada penyakitnya, maka tidak sahih. Baik. Tubuh yang sakit lemah, kan? Iya kan? Lemah. Begitu pula hadis yang ada penyakitnya, berarti lemah. Nah, tidak kuat, tidak sehat. Nah, gitu. Itu keterkaitan namanya. Wa illatu fil hadithi, illatu fil hadith, maknanya qaribatun min hadha. Maknanya dekat dengan ini. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi begitu memahaminya. Sebabnya hanya tubuh, jika ada penyakitnya maka tidak sehat. Ya, lemah, tidak kuat. Ya, maka begitu pula hadis. Jika ada penyakitnya maka tidak sahih, tidak kuat, jadi lemah. Baik, wahiyah kata Syekh, wasfun yujibu khuruj al-hadithi anil qabul. Penyifatan yang mengharuskan keluarnya hadis dari diterima. Berarti penyifatan yang mengharuskan hadis itu ditolak. Lakin hadas syartu. Lakin hadas syartu. Akan tetapi syarat ini, yushtaratu fihi syaratun zaidun ala ma qala al-muallif. Dipersyaratkan badannya syarat tambahan, zaid, syartun zaid, syarat tambahan. Ala ma qala al-muallif, atas apa yang dikatakan oleh al-muallif, berdasarkan apa yang dikatakan muallif, wa huwa yaitu an la yu'alla al-hadith bi'illatin qadihah. أن لا يعلل الحديث بعلة قادحة. لأن الحديث قد يعلل بعلة لا تقدح فيه. Berarti kan, anak ulangi penjelasannya, yustaratu fi syartun zaidun ala maqala malih, dipersyaratkan pada hadis, yakni persyaratan lam yu'al, ya, syarat tambahan atas apa yang dikatakan al-mu'allif. Yani al-mu'allif kan mengatakan walam au lam yu'al, atau hadis itu tidak yu'al, yakni tidak berillat. Gitu aja. Al-mu'allif tidak mengatakan aw la yu'al bi'illatin qadihah, atau tidak ya memiliki illat yang qadihah yang melemahkannya. Jadi al-mu'allif tidak menambahkan qadihah bi'illatin qadihah, enggak. Al-mu'allif hanya mengatakan apa? Awu'alla, atau tidak memiliki illat. Yani ya, Ibn Qayyim mengatakan harus ada syarat tambahan ala maqala al-mu'allif atas apa yang dikatakan al-mu'allif. Artinya yang dikatakan al-mu'allif masih butuh ditambah. Jangan hanya mengatakan atau tidak mu'al, harus ada tambahan tidak mu'al bi'illatin qadiha. Wa huwa, apa tambahannya? An la yu'alla al-hadithu bi'illatin qadiha. Bi'illatin qadiha ini kan tambahan, ini kata qadiha. Syarat tambahannya dimaksud Ibn Qayyim ada kata apa? Qadihah. Nah, an la yu'alla al-hadith, hadith itu tidak difonis memiliki illat bi'illatin qadihah, dengan illat yang qadihah, yang melemahkannya, yang menjadikannya berpenyakit, cacat. Kenapa harus ada qadihah ini, tambahan ini? Lianna al-haditha, karena sesungguhnya hadith itu qad yu'allu, boleh jadi difonis ada illat padanya, bi'illatin la taqdahu fihi, dengan suatu illat yang sebenarnya tidak melemahkannya, tidak mencacatinya. Wahada saya fil kalamu alaih, insyaAllah kami akan datang penjelasan atasnya insyaAllah. Dan jika demikian, fayustarafu lil hadits sahih, dipersyaratkan untuk satu hadits yang sahih syuratun, syarat-syarat. Akhadna, kita telah mengambil, mempelajari minha dari syarat-syarat itu, salasatan syurut, tiga syarat. Wahia, yaitu asyaratul awal ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Apa definisi ittisal sanad? An ya'khudha kullu rawin amman fawqahu. Baik. Setiap rawi mengambil hadis itu dari rawi yang ada di atasnya. Asyarat kedua an yakuna saliman min asy-syudud. Hadis itu selamat ya, bebas dari syudud, keganjilan, kekeliruan riwayat. Ya. Yaitu apa? An yukhalif al-rawi al-hadith. Ha? Man huwa awthaq minhu. Dalam hal apa? Jadi menyelisihi rawi dari itu, menyelisihi rawi lain yang arjah minhu. Nah, yang lebih arjah minhu, yang lebih kuat darinya. Dalam hal apa? Imma fi al-adad, atau fi al-thiqah, yani fi al-sidq, atau fi al-adad, fi al-adala. Nah, arjah minhu atau awthaq minhu. Ini fi al-adad atau fisik atau adalah. Baik. Al-salit, yang ketiga, an yakuna saliman min al-illatil qariha. Ini sekarang. Hadith itu selamat dari illat qariha, dari penyakit yang melemahkan, cacat yang mencacatinya. والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. علة قادحة cacat yang melemahkan hadith, ulama telah berselisih pendapat tentangnya dengan ikhtilafan kathira, dengan perselisihan yang banyak. Kenapa bisa demikian? Wadhalika li'anna ba'lul ulama, hal itu dikarenakan sesungguhnya sebagian ulama, qad yara anna fil hadithi illatan atau illatun? Anna fil hadithi maka illatan atau illatun? Illatan kenapa? Isim anna tayyib. Anna fil hadithi illatan tujib al-qadh fihi. Hal itu dikarenakan sesungguhnya sebagian ulama qad yara, mungkin saja, ya, boleh jadi dia berpendapat bahwa sesungguhnya pada hadis itu ada illah, ada cacat, ada penyakit yang melemahkan tujib al-qadh fihi, yang mengharuskan adanya kelemahan pada hadis itu, cacat pada hadis itu, ya, yang menjadikannya tertolak gitu. Wa ba'dahum wa ba'dahum, ya, ma'tuf kepada ba'dul ulama, wa ba'dahum, dan sebagian mereka qad la yaraha illatan qadihatan, mungkin saja dia tidak menganggap bahwa illat itu adalah illat qadihah. Menurut dia itu bukan illat qadihah, itu bukan cacat penyakit yang melemahkan hadis yang menjadinya, yang menjadikannya tertolak. Ya. Nah, jadi boleh jadi satu hadis diperselisih oleh ulama, apakah mu'al bi illat qadihah atau tidak. Ada perbedaan pendapat dalam menilai illat itu qadihah atau tidak. Nah, wa mithaluh, contohnya, law anna syakhsan dhanna anna hadha al-haditha mukhalifun lima huwa arjihu min. Kalau ada seseorang menyangka, ya, dhan, menyangka anna hadha al-haditha, bahwa sunnya hadith ini mukhalifun menilisihi lima huwa arjihu minhu, menilisihi hadith lain yang lebih kuat darinya. Laqal, sebut dia akan mengatakan innal haditha syadzun, sebut hadith ini syadz. Thumma la yakbalu, thumma la yakbalu, kemudian dia tidak akan menerimanya. Dia mengatakan hadith ini ghair makbul, hadith ini tidak diterima, ya, ini mardud, ya, mardud. Baik, fa idza jaa akharu, kemudian idza jaa akharu, apabila datang orang lain, wa ta'ammala al-haditha, dan dia mengamati dengan seksama hadis itu, dia teliti, ya, dengan seksama, wajada annahu la yukhalifu, dia menemukan bahwa sesungguhnya hadis itu la yukhalifu, ternyata tidak menyelisihi hadis lain tersebut, tidak ada mukhalafah. Menurut pengamatan dia enggak ada mukhalafah seperti yang disangka oleh orang yang pertama. Fabittari, ya, maka selanjutnya yahkumu bisihhatil hadithi, dia akan menghukumi, ya, kesahihan hadith tersebut. Kenapa? Lianna أمر العلة sebelum lanjut, dia akan menghukumi hadisnya dengan kesahihan. Kenapa? Karena menurut dia tadi tidak ada mukhalafah yang menjadikannya syadz. Artinya menurut dia tidak ada cacatnya. Nah, baik. Tidak cacat yang melemahkannya. Paham? Nah, kemudian jelas oleh Syekh, kenapa terjadi khilaf ini tadi? Satu mengatakan ini syadz, yang lainnya mengatakan tidak syadz. Lianna amrul illati amrun khafi. Karena sesungguhnya, ya, perkara illat satu hadith, penyakit cacat yang terdapat dalam satu hadith, amrun khafiyun, merupakan perkara yang tersembunyi. Ya, makanya tadi selama ini kita mendengar penjelasan tentang yu'al, yakni penjelasannya adalah cacat yang tersembunyi, penyakit yang tersembunyi. Jadi itu memang sifatnya tersembunyi. Nah, faqad yakhfa 'ala al-insani wajhu irtifa'il 'illati. فيعلله بهذه العلة فقد يخفى على الإنسان متى قد يخفى بلجادي tersembunyi tersamarkan على الإنسان atas seorang peneliti ya hadith وجه ارتفاع العلة sisi terangkatnya illat dari hadis itu. Yani dia tidak mampu mendeteksi, dia tidak mampu menangkap ya. Terangkatnya illat di situ. Menurut dia ini illat ini. Baik, fayu'allilhu bihadhihi al-illah. Maka dia pun memfonis hadis ini cacat berpenyakit ya. Dengan illat ini. Wa ya'ti akhar, dan datang peneliti yang lain, wa yatabayyanu lahu wajh irtifa'il 'illati fala yu'alliluhu. Dan yatabayyanu lahu, tampak jelas bagi dia wajh irtifa'il 'illah, sisi terangkatnya illat ya, cacat penyakit yang diklaim oleh peneliti yang lain. Fala yu'allilu, maka dia tidak memfonisnya mu'al, tidak memfonisnya sebagai hadis yang memiliki cacat penyakit tersembunyi yang melemahkannya. Karena bagi dia tampak jelas bahwa illat itu tidak berpengaruh, tidak berefek, ya, tidak melemahkan. Nah ini rumit ini. Ini permasalahan hadis ya mu'al, ini permasalahan yang ya, paling rumit, paling pelik, ya, tidak semua bisa. Lidhalika qulna, oleh karena itu kita mengatakan, labudda min idhafati qaydin, ya, harus ada tambahan, idhafa tambahan yang ziyadah, qayd, tambahan syarat, qayd itu syarat. Labid min idafati qaydin, yakni min ziyadati syarat. Harus ada tambahan syarat. Wahuwa, yaitu an takuna al-illatu qadihatan. Bahwa illat tersebut adalah illat yang qadihah, yang berefek, berpengaruh, mencacati, melemahkan hadis. والعلة القادحة هي penjelasan العلة القادحة العلة القادحة هي adalah perhatikan التي تكون في صميم موضوع الحديث yaitu illat cacat penyakit yang terdapat pada صميم موضوع الحديث pada inti bagian inti ya topik hadis tersebut bagian inti topik ya hadis yang di situ letaknya hukum bagian inti topik hadis berarti itu memang di situ letaknya hukum jika di situ ada illat nah ini kan pengaruhnya ke hukum. Dan hadis jika diterima makbul berarti ada hukum yang ditetapkan berdasarkan itu. Jika dia mardud berarti hukum yang terdapat pada hadis itu tidak berlaku dan hadisnya tertolak. Nah, adapun jika hanya sekitarnya saja tidak terkait langsung dengan inti topik hadis, jadi tidak terkait dengan dan inti isi hadis yang disitu lekatnya hukum, maka tidak. Amma allati takunu kharijan an mawdhi'ihi, adapun illa yang itu di luar topik hadis, bukan di bagian inti hadis, فهذا لا تكون علة قارحة المقائل فهذه لا تكون علة قارحة المقائل tidak menjadi علت قارحة, tidak menjadi علت yang dianggap mencacati hadis yang melemahkan hadis itu, tidak berefek. ونضرب على ذلك مثلا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. Mari kita memberi contoh atas hal itu, ya, dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu fi qissati al-qiladah adh-dhahabiyyah, fi qissati al-qiladah adh-dhahabiyyah, tentang kisah, ya, al-qiladah adh-dhahabiyyah, kalung emas, kalung emas allati bi'at. Bi'at, ini ya-nya bukan di kasrah, ya, di sukun. Nah, sudah beberapa kali kita lewati cetakannya keliru, jadi diwaspadai saja. Nah, bi'at bukan bi'at, ini harus diterapkan ilmu bahasanya. Bi'at bisnai asyara dinara, bi'at yang dijual dengan harga 12 dinar. Wa dinaru naqdun zahabiyyun, dan dinar itu adalah naqdun mata uang zahabi yang terbuat dari emas. Sebagaimana kita tahu naqdun zahabi. Adapun dirham naqdun fit. Nah, adapun dirham adalah mata uang perak. Baik. Berarti apa ini? Kalung emas itu adalah emas, yani kalung terbuat dari emas, dijual, dibeli dengan 12 dinar. Berarti terjadi apa? Terjadi jual beli emas dengan emas. Dua-duanya adalah amwalir ribawiyah, min amwalir ribawiyah. Dua-duanya adalah tergolong harta riba, ribawi, yang terkena riba. Ya, terkena riba jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ayat, apa syarat-syaratnya jika barang ribawi diperjualbelikan atau dipertukarkan satu yang lainnya? Ya, dan dua din sama ilatnya, ini ilat hukumnya sama. Ya, sama-sama emas ini. Ayat, yaitu apa? Ya, dan dua din mislan bimislin, ya, dan biadin harus serah terima langsung di majelis. Ini menerima, ini juga menerima, kemudian bubar tanpa ada yang tersisa sepeser pun. Ya, tidak boleh utang, cicil, tidak boleh ada yang kurang, harus lengkap. Serah terima, selesai, bubar, tidak ada lagi setelah itu, tuntas. Ya, kemudian yang kedua, mislan bimislin, nilainya harus sama. Ya, nilainya harus sama. Tidak boleh ada selisih nilai. Tidak boleh ada selisih nilai. Nah, 12 gram dengan 12 gram, 10 gram dengan 10 gram, 12 dinar dengan 12 dinar. Baik. Jika ada selisihnya 1 dinar, setengah dinar, dan semisalnya 1 gram, ya, dan semisalnya, berarti itu riba. Meskipun kualitas emasnya beda, meskipun ini emas baik, ini emas kurang baik, ini kualitas baik, ini kualitas buruk, harus sama. Makanya solusinya juga mengatakan, bagaimana ditukar harus sama? Penjual emas mengatakan, bagaimana saya bisa terima emas Anda seperti ini sudah, ya, seperti ini kemudian harus sama? Ya, makanya caranya bagaimana? Caranya dijual dulu. Jual, uangkan dulu, baru setelah itu beli emas yang di diinginkan, ya langsung ditukar. Nah, kalau ditukar sama-sama emas, tidak peduli kualitasnya sama atau beda, maka harus sama kuantitasnya, mislan bimislin. Baik. Nah, apa yang terjadi pada kisah ini? Fafusilat, kemudian dipisah, diurai. Kilah dan hari itu diurai. Ya. Fawujida fiha, kemudian ditemukan badannya aktsaru min 12 dinar. Ditemukan padanya ternyata nilainya lebih dari 12 dinar. Ah. Berarti kan apa? Tidak miskin dari miskin tadi ya? Iya kan? Ada fadil, ada tambahan selisih. Karena ini ternyata kila dan hadiah itu ternyata ditemukan lebih dari 12 dinar. Berarti ada unsur ridanya di situ. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Ayub. Makanya kemudian ini di sini Nabi SAW menjelaskan ya tentang hukum ini pada hadis ini. Tetapi yang kita bahas sekarang di sini, contoh yang diinginkan, yang ingin diangkat oleh Syekh, perhatikan sisi apanya. Ya. Wa ikhtalafa ar-riwayatu fi miqdari tsaman. Rawi-rawi telah berbeda pendapat mengenai miqdar tsaman. Mengenai nilai harga penjualan kilada zahabiyah itu. Faminhu, maka di antara rawi man qal, ada yang meriwayatkan dengan lafaz 12 dinar, 12 dinar seperti yang disebutkan di atas. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan, meriwayatkan dengan mengatakan 9 dinar, 9 dinar. 9 dinar. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang meriwayatkan yang mengatakan 10 dinar. 10 dinar. Wa minhum man qala ghayra dhalik. Dan di antara mereka ada yang mengatakan selain itu, menyebutkan nilai harga yang lain. Ya, banyak ini khilafnya. Nah, apakah ini berarti terjadi apa nih? Dari sekian rawi-rawi yang berbeda pasti yang terjadi mukhalafat. Ya kan? Terjadi perbedaan-perbedaan riwayat, ada yang menyelisih riwayat yang lain. Dan ini saling menyelisihi di antara mereka, ini banyak, ini bukan hanya satu. Bayangkan ada yang mengatakan 12 dinar, ada yang mengatakan 10 dinar, ada yang mengatakan 9 dinar, ada yang mengatakan selain itu. Berarti mukhalafahnya banyak. Nah, apakah mukhalafah ini termasuk illa qadihah yang berefek mencacati hadith, melemahkan hadith? Nah, ini kita bahas. Wa hadil illatu kata syekh, la syakka annaha illatin. Dan illat ini tidak diragukan bahwa sesungguhnya merupakan illat yang tahuzzul haditha, yang menggoyangkan hadith. Tahuzz, menggoyangkan hadith. Ya. Hadith ini jadi goyangnya. Ya. Karena tidak satu riwayat. Ada riwayat ini, riwayat ini tentunya menggoyangkan. Tapi apakah hadithnya karena digoyangkan jadi tumbang? Goyang-goyang gitu, pohonnya goyang-goyang gitu. Karena, tapi tidak sampai tumbang, masih kokoh berdiri deh. Jadi hadisnya meskipun, jadi illat ini tahrizul hadis, menggoyangkan hadis karena ada mukhalafah seperti itu. Tapi tidak sampai, apakah sampai menundangkan hadis? Hadis ini tertolak atau tetap makbul? Kata Syekh, lakinnaha illatun ghairu qadihatin fil hadis. Apakah ini adalah illat yang tidak menumbangkan, yang tidak melemahkan, tidak berefek melemahkan hadis. Nah, tertolaknya hadis. Wa dzalika, hal itu dikarenakan bi anna ikhtilafahum, karena sesungguhnya perselisihan mereka hisanan dalam hal harga. La yu'athiru fi samimi mawdu'il hadithi, tidak berefek merusak pada inti topik hadis. Inti topik hadis tentang hukum riba. Wa huwa, yaitu anna bai'a dhahabi dhahabi, hukumnya adalah bahasa sungguhnya jual beli emas dengan emas, idza kana ma'ahu ghayruhu, apabila bersamanya ada harta lain yang menyertai, la yajuzu wa la yasihhu, tidak boleh dan tidak sah. Ya, tidak boleh dan tidak sah. Nah, jadi tidak ada masalah. Ada yang meriwayatkan bi'at di Ashad dananir, fafusilat fawujudah fiha akthar min asharati dananir, min asharati dananir. Ada yang meriwayatkan bi'at di Fis'at dananir, fafusilat fawujudah fiha akthar min Fis'at dananir, dan yang lain. Tidak ada masalah. Itu hanya perbedaan harga, tetapi hukum yang ada tetap sah, sama. Paham ya? Karena ketika emas dengan emas dijual bersamanya ada harta lain, maka mesti tidak akan sah, sama. Karena harta menyertai ini menjadikan apa? Pembeda harga, ada tambahan gitu. Nah, paham ya? Karena emas dengan emas tadi harus apa? Mislin di? Mislin. Nah, jadi baik diriwayatkan dengan isna asyara dinar fafusilat fawujida fiya aksar isna asyara dinar, ataukah isna asyara dinar fafusilat fawujida fiya aksar isna asyara dinar, ataukah asyara dinar fafusilat fawujida fiya aksar min asyara dinar, dan seterusnya. Jadi itu bukan pada inti hukum hadis, bukan di intinya. Nah, artinya perbedaan itu tidak mengubah inti hadis, hukum yang ada. Wadih, berarti bukan ilat kawadih. Tidak usah dipusingkan dengan itu. Nah, wakadhalika kisah Ba'ir Jabir radhiyallahu an, begitu pula kisah tentang Ba'ir, unta tunggangan Jabir radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Alladhi ishtarahu minhum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibeli unta itu darinya, dari Jabir, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi membeli unta ya milik Jabir, unta yang ditunggangi oleh Jabir. Itu dibeli, jual belinya dalam perjalanan pulang ke Madinah. Nah, haitsu ikhtalafa ar-ruwati fi thamani hadzal ba'ir, manakala rawi-rawi berbeda pendapat mengenai harga unta itu. Hal huwa uqiyah, apakah harganya uqiyah ya, au akthar, atau lebih. Uqiyah itu ons ya. Au akthar atau lebih, au aqal atau kurang. Fahadha al-khilafu la yu'tabaru illatan qarihatan fil hadithi, maka khilaf perselisihan riwayat mengenai harganya ini tidak dianggap, la yu'tabaru, tidak dianggap illatan qarihatan, sebagai illat yang berefek ya, melemahkan hadith itu ya. Lianna mawdu'al hadith, karena topik hadith, inti hadis, hukum yang terletak di hadis yang diinginkan, huwa syira'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jamala min Jabirin bi thamanin muayyan, yaitu pembelian Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta Jabir dari Jabir dengan harga tertentu. Dengan harga tertentu. Washtiratu Jabirin dan persyaratan yang diajukan oleh Jabir an yahmilahul jamalu ilal Madinah, bahwa unta itu masih dipakai oleh Jabir, ditunggangi oleh Jabir hingga tiba di Madinah. Kan dibeli di perjalanan nih. Dalam perjalanan pulang ke Madinah terjadi Nabi berminat membeli untanya Jabir. Terjadilah kesepakatan harganya sekian. Tapi Jabir mengatakan dengan syarat wahai Nabi, dengan syarat ya unta ini masih saya pakai, saya tunggangi hingga tiba di Madinah. Artinya dia masih butuh menunggangi sampai di Madinah. Nanti tiba di Madinah saya serahkan. Nabi menyetujui. Itu hukum ya. Yang diinginkan artinya bolehnya mengajukan persyaratan dalam jual beli, dan jika disepakati tidak ada unsur kedzaliman keharaman di situ maka sah. Ainun, harganya berapa? Ya, itu tidak masalah. Jadi perbedaan pendapat terlebih menyebutkan ada mata harganya sekian itu tidak penting, bukan inti hukum yang diinginkan dari hadis. Tidak berpengaruh ke inti hukum yang diinginkan dari hadis bahwa Nabi membelinya dari Jabir dan Jabir memberi syarat pada agak itu dan diterima oleh Nabi. Selama syarat itu la yuhallilu haraman wa la yuharrimu halalan fasyartu maqbul. Selama syarat itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, maka syarat diterima. Nah. Wa hadzal mawdu'u lam yata'assar. Dan topik ini, inti hukum ini yang terkandung ini tidak terpengaruh. Ya, dengan perbedaan riwayat mengenai harganya. Walam yusab bi ayyi illatin taqdahu fi, dan tidak terkena illat apapun yang melemahkannya. Ya, dan mencacatinya. Wa ghayatu ma fihi, puncak apa yang ada pada selisihan riwayat itu, annahum ikhtalafu, bahwasanya mereka ikhtalafu, berbeda riwayat fi miqdari tsaman mengenai nilai harganya. Wa hadhihi laysat bi'illatin qadihatin fil hadits, dan ini bukanlah illat yang berefek mencacati melemahkan hadis. Baik. Terakhir menutup wa min al-'ilalil qadihati, dan termasuk di antara illat-illat yang qadih yang berefek mencacati hadis melemahkan hadis sehingga tertolak an yarwi al-hadits tsmani. An yarwi al-hadits tsmani, ada dua rawi yang meriwayatkan hadis. Ahaduhuma yarwihi bi sifatin nafi, salah satu dari keduanya meriwayatkan dengan sifat nafi, menafikan, sifat menafikan hukum, menafikan artinya ma menepis, meniadakan hukum. Wal akharu yarwihi bi sifatin isbati, dan rawi yang lainnya meriwayatkan dengan sifat isbat, menetapkan hukum itu. Tapi kontradiktif, satu menafikan menepis hukum, satunya menetapkan hukum. Wa hadza la syakka annaha 'illatun qadihah, dan ini tidak diragukan lagi bahwa itu adalah 'illatun qadihah, cacat yang berefek mencacatinya melemahkannya sehingga tertolak. Yang mana yang diambil dari dua riwayat itu, yang menafikan hukum atau yang menetapkan hukum? Ya, kalau ada tarjih kembali ke hukum apa tadi, yang arjah itu yang hadis, kemudian yang marju itu yang difonis syad, ganjil, keliru, kan begitu ya? Kemudian, naam. Wa sa'atir kalamu alaih insya'Allah fil hadithil mattaribu alladhi taradar ruwati fihi ala wajhin yata'atahru bihul ma'ana. Ya. Wa sa'atir kalamu alaih, dan akan datang pembahasan tentangnya insya'Allah fil hadithil mattarib pada hadith mattarib. Hadith mattarib adalah hadith yang goncang. Alladhi taradar ruwati, yang rawi-rawinya ittarada riwayat, yakni rawi-rawinya ya berselisih periwayatan fihi pada hadis itu ala wajhin, dalam bentuk periwayatan yata'atharu bihil ma'na, berefek pada makna hadis. Nah, akan datang nanti yang namanya hadis muttarid, ya. Ya, terjadi ittirad, yakni ada beberapa riwayat yang berbeda-beda dan kontradiktif seperti ini. makna berefek ini. Satu menafikan hukum, satu menafikan hukum, satu menetapkan hukum. Ini kan kontradiktif, bertolak belakang. Hah? Jika tidak ada murajjih, tidak ada sisi untuk menterjemah salah satu riwayat, akhirnya goncang. Nah, tidak ada bisa diambil, kan begitu. Mutarid. Kalau ada sisi penguat salah satunya, ya, yang ini terpercaya riwayatnya, namun riwayat yang lain yang menyelisihinya, nah, ternyata lebih kuat daripada dia, berarti kembali ke pembahasan apa? Ya, apa tadi? Syad, ya. Nah, ini ada yang terdiri riwayat. Baik. Ada yang syad. Selesai ya. Jadi yang terakhir ini intinya Syekh mengumumkan kepada kita di antara yang termasuk Ibnu Qudamah kita didapati ada hadis ya terdapat mukhalaf riwayat, satunya menafikan hukum, satunya menetapkan hukum. Ini inti bukan? Inti kan? Ya kan? Kan kontradiktif. Satu menetapkan hukum, satu menafikan hukum. Nah. Baik, kemudian kita tidak bisa memilih ini. Tidak ada sisi terjih untuk memilih. Akhirnya muktarib, gancang namanya. Ini illat qadihah. Gancang hadithnya. Tidak bisa diterima. بارك الله فيكم. التحية هذا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله.